Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamudin amma ba'd. Al-amu, lafad umum. Qala al-mu'alif rahimallahu ta'ala, wa amma al-amu fa huwa ma'amma syai'aini fasa'idan min qawlika amamtu zaidan wa amran fil ata'i wa amamtu jami'an nasi bil ata'i wa alfadhu arba'atun al-ismul wahidul mu'arrafu bil lami wa ismul jam'il mu'arrafu bil lami wal asma'u al-mubahamatu ka man fi man ya'qilu wa ma fi ma la ya'qilu wa ayu fil jami' wa aina fil makani wa mata fil zamani wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi wala fi nakirati kaulika la rajula fi dari wal umumu min sifati nutqi wala tajuzu da'wal umumi fi ghairihi min al fi'li wa ma yajri majrahu. Adapun lafaz am adalah satu lafaz yang mencakup dua hal atau lebih, diambil dari kalimat amamtu zaidan wa amran fil ata'i, aku meliputi Zaid dan Amr bil ata' dengan pemberian. Wa amamtu jami'an nasi bil ata', aku meratakan pemberian kepada semua orang. Dan lafaz umum itu ada empat. Al-ism wahid, yaitu isim mufrad al-mu'arraf bil lam, yang ma'rifat dengan alif lam. Isim jamak yang ma'rifat dengan alif lam. Isim-isim yang tidak jelas seperti man untuk makhluk yang berakal, atau ma untuk makhluk yang tidak berakal, atau ayu fil jami' untuk yang berakal ataupun tidak berakal, aina untuk tempat, mata untuk waktu. Ma, baik ma itu adalah ma fil istifham, ma istifhamiyah, atau kafil wal jaza, yaitu ma syartiyah, pegairihi, dan ma yang lainnya. Demikian juga la yang terletak sebelum isim nakirah, semisal kalimat la rajula bidari, tidak ada sama sekali seorang pun laki-laki di rumah itu. Wala umum, dan umum adalah sifat dari an-nutqi, sifat dari ucapan. Wala itu wala tajuzu, dan tidaklah boleh mengklaim umum, adanya umum, pemakna umum fi ghairihi minal fi'li, dalam selain ucapan. Ini kembali ke nutfi. Minan fi'li, yaitu pada perbuatan, wa mayajri majrahu, dan yang sejalan dengannya. Rizki. Kalau Nah, ilam ketahuilah bahasanya pembahasan tentang makna lafaz dari sisi asumul cakupannya yang luas ataukah tidak, ada termasuk topik bahasan ilmu usul fikih yang penting atau sangat penting. Ada beberapa, karena ada beberapa lafaz yang tidaklah menunjukkan kecuali individu tertentu, ada menunjukkan pada satu individu namun tidak tertentu, dan ada yang menunjukkan pada banyak individu yang tidak terbatas. Kullu dzalika ja'a fi nususil kitab wa sunnah, semuanya terdapat dalam dalil Quran dan sunnah. Oleh karena itu maka menyimpulkan hukum syariat dari dalil tidaklah bisa dilakukan kecuali dengan mengetahui syarat-syarat istidlal, syarat-syarat untuk berdalil. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan yang lewat, jika demikian karena di zaman, maka sebuah keharusan bagi seorang yang ahli usul fikih atau mau mendalami ilmu fikih untuk memberikan perhatian mengkaji kandungan makna lafaz waistafidu, dan mengambil faedah dari faedah-faedah faedah-faedah dalalul alfaz dan faedah-faedahnya. Am dalam bahasa Arab maknanya adalah syamil, yang mencakup banyak hal. Sedangkan secara istilah adalah satu lafaz yang mencakup dua hal atau lebih. Nanti disyarah definisi ini ditambahi, ini definisi dari Al-Juwayni, dan ditambahi bila hasrin, tanpa ada angka, batasan angka tertentu. Ya, maka penjelasan untuk definisi ma, yang dimaksud ma di sini adalah lafaz. Ma adalah jenis fi ta'rif, dalam definisi di atas mencakup apa yang diinginkan oleh definisi dan apa yang di luar definisi. Maka yang namanya lafaz, ya, ada lafaz am, ada yang tidak. Maka kalau cuma lafaz, maka definisi belum jelas. Kalau ditambah dengan amma syai'a, ini yang mencakup dua hal, artinya tanawala mencakup dua hal secara sekaligus. Begitu kita mendengar lafaz tersebut, kita langsung tertangkap dalam pikiran kita dua hal atau lebih sekaligus. Wahada kaidun, dan persyaratan ini mengeluarkan lafaz yang tidaklah mencakup kecuali satu individu saja. Contohnya adalah isim alam, semisal Zaid. Maka Zaid itu cuma mencakup satu person namanya Zaid, ya, tidak mencakup dua hal atau lebih. Bernakira al-mufrodah fisyakil isbah, yang lainnya adalah nakira mufrad, isim nakira mufrad dalam konteks kalimat positif. Namun ada catatan kaki, namun terkadang nakira dalam konteks kalimat positif tufidul umum, menghasilkan makna umum, ya, dalam kondisi tertentu, nanti akan dijelaskan. Contohnya rajulun, ja'a rajulun, datang seorang laki-laki. Maka ini hanya mencakup satu orang. Kalimat ja'a rajul ini hanya mencakup satu orang. Maka nanti kita akan bahas ja'a rajulun, rajulun di sini namanya mutlak. Ya, cuma mencakup satu orang saja. Nah, satu orang itu yang mana? Tidak tahu. Jadi laki-laki itu, ini dan seterusnya. Nah, rajulun adalah satu lafaz yang cocok untuk likuli wahidin min rijali dunia, satu individu dari laki-laki seisi dunia. Mau negro, mau Eropa, mau ini semuanya bisa. Kalau cuma kalimatnya ja'a rajulun, maka ini mencakup, bisa cocok untuk semua laki-laki sedunia, namun cuma satu saja. Lakin biduni istirahat, namun tanpa mencakup keseluruhan, cuma satu. Cuma satu. Contohnya, merdekakanlah seorang budak. Merdekakanlah seorang budak. Maka kalimat seorang budak di sini mencakup budak yang ada di seluruh penjuru dunia, namun cuma satu saja. Ini yang dimaksud duna istirahat. Maka kalau isim nakirah dalam kalimat positif itu menghasilkan lafaz mutlak, ini kalau isim nakirah dalam kalimat negatif nanti akan menghasilkan hukum lafaz umum. Maka apa beda umum dengan mutlak? Maka kalau yang namanya umum itu apa beda am dan mutlak? Maka am itu mengandung namanya umum sumuli. Dia cakupannya melebar, sumuli mencakup semuanya. Sedangkan mutlak itu am, itu mengandung umum badali, umumun badaliyun. Dia umum, bisa lebih dari, cocok untuk banyak orang, cocok untuk banyak orang, tapi cuma satu dan saling menggantikan. Ya kalau ini maka tidak itu, kalau sudah itu maka tidak ini. Kalau ja'a rajulun itu orang Eropa, si Eropa maka si Afrika tidak masuk, dan seterusnya. Fasaidan, faidan itu adalah hal, amil dan sahibul hal dibuang. Takdirnya fadhahabal ma'dudu sa'idan ani syai'aini. Maka persyaratan ini adalah qaidun, adalah persyaratan untuk mengeluarkan isim musanna. Musanna nakirah dalam kalimat positif, contohnya rajulaini. Maka dia tidak termasuk am. Ja'a rajulani, ini tidak am. Tadi saya sampaikan pensara berpendapat kalau definisi am yang diberikan oleh Jua ini perlu diberi tambahan bila hasrin, tanpa ada angka yang membatasinya. Ini Pak Wahidi. Ta'rifi qaidun akharun kami'atin wa alfin fal'amu kullun minhuma. Lakin al-kasrata Hasroha di bi arba'in mura'atan mubtadi'i المراد بالالف واللام المراد بالالف واللام اي الالف الاستغراقي يذوق انه تعالى فان مدخلها لا ده hilang satu baris itu tadi فان langsung تعالى oh ya ده فان مدخلها تعالى عامل وعلم ya dah. Bagi alat ta'rif dan masih kurang untuk definisi di atas, masih tersisa atau kurang untuk definisi di atas, faidun akhar, persyaratan yang lain yaitu kalimat bila hasrin tanpa angka yang membatasinya. Li'ikhad untuk mengeluarkan isim adat ya, agar isim adat tidak termasuk dalam definisi am. Contohnya 100.000 di annaha karena yang namanya am itu mencakup dua atau lebih, akan tapi bila hasrin tanpa angka yang membatasinya. Maka yang namanya am itu syaratnya adalah bila hasrin tanpa ada angka yang membatasinya. Maka isim adat dan am, lafaz am masing-masing dari keduanya memiliki kesamaan, yaitu menunjukkan bilangan yang banyak, menunjukkan sesuatu yang banyak. Akan tapi sesuatu yang banyak kalau dalam lafaz am itu tidak dibatasi dengan angka tertentu, sedangkan kalau dalam adat, dalam isim adat, maka dibatasi dengan angka tertentu. Min qaulika amamtu Zaidan ai, artinya anal am itu dia, istilah al am itu diambil dari kalimatnya orang Arab amamtu bil ata, artinya syamal tu aku meliputi pemberianku meliputi mazkura ini dua orang yang telah disebutkan Zaid dan Amr. Maka dalam am terdapat sumul, terdapat makna sumul mencakup banyak orang. Apa min kau yang dimaksud dengan min kaulika itu adalah yang dimaksud dengan amamtu Zaidan dan Amron, itu maksudnya adalah contoh kalimat am yang mencakup dua sesuatu, dua hal. Dan contoh am yang mencakup semua jenis. Karena ada dua kalimat di sini, amamtu Zaidan wa Amron bil apa, dan amamtu jami'an nasi bil apa. Maka ini mungkin maknanya adalah mau menjelaskan bahasanya al-am itu diambil dari kata-kata amamtu, ataukah dua kalimat untuk contoh am yang mencakup dua hal, atau am yang mencakup dan am yang mencakup semua jenisnya. Kemudian penulis menyebutkan bahasanya ungkapan yang mengandung makna umum itu ada empat, dan ini bukanlah pembatasan, bukanlah membatasi, lafaz umum cuma empat. Karena siyahul umum itu lebih dari empat, namun dibatasi oleh penulis dengan empat, muro'atan karena menimbang daya tangkap pelajar yang pemula dalam ilmu usul fikih. Maka cukup pelajar pemula diajari empat saja. Wasiyahul umum dan ungkapan yang menunjukkan makna umum itu sebagai berikut. Yang pertama adalah isim wahid, ma'rifat dengan alif lam. Yang dimaksud dengan wahid adalah isim mufrad. Yang dimaksud dengan alif lam adalah tidak semua al, namun khusus al istighathiyah, tidak mencakup al ahdiyah misalnya. Fa inna madkhulaha amun, maka isim yang dimasuki al-istilaqiyah itu am, menjadi lafaz am. Wa alamatuha, dan ciri dan tanda al-istilaqiyah, sihatu wufu'i kullin mauqi'aha, sahnya, tandanya adalah sah seandainya kata-kata kullu itu menggantikan alif lam. Seandainya alif lam tersebut bisa diganti kullu tanpa merusak makna, maka berarti al di situ adalah al jinsiyah istighrafiyah. Contohnya, innal insana lafi khusrin, ini bisa diganti inna kulla insanin lafi khusrin, dan maknanya tidak berubah. Ilalatina amanu, dan al-insan di sini maknanya adalah am. Fahada, maka al-insan itu am bidalal istisna, buktinya ada pengecualian. Buktinya ada pengecualian. Dan ini diantara beda am dan mutlak. Kalau namanya, kalau am itu menerima istisna, menerima pengecualian. Kalau lafaz mutlak tidak bisa diberi istisna. Ja'a rajulun ila rajulahu, tidak bisa. Ja'a rajulun, ja'arajul pun tidak bisa dikasih istisna. Datang seorang laki-laki, kecuali kepalanya, tidak bisa. Kalau mutlak tidak bisa menerima istisna. Sedangkan am, ciri am itu menerima istisna. Ja'a kullu rajulin illa, tidak bisa. Ila fulan, ila zaid, ila amr. Maka dalil kalau itu adalah lafaz am adalah menerima istisna. Dalil kalau lafaz tersebut adalah lafaz am adalah menerima istisna. Kemudian isim jamak ma'rifat dengan lam, dengan catatan alif lamnya laisat lil ahdi, bukan alif lam ahdiyah. Dan yang dimaksud dengan jamak di sini adalah jamak dalam pengertian bahasa Arab, bukan jamak dalam pengertian nahwu. Jamak dalam bahasa Arab maknanya adalah lafaz yang menunjukkan ala jamaah sekelompok orang. Sehingga makna jamak dalam bahasa Arab jika dibawa ke dalam nahwu maka mencakup tiga jenis jamak dalam istilah nahwu. Jamak dalam bahasa Arab jika dibawa ke dalam jamak dalam nahwu maka mencakup tiga macam jamak dalam nahwu. Dalam nahwu jamak itu ada tiga macam. Yang pertama adalah fayasmulu al-jam'ah, maka mencakup jamak dalam istilah nahwu. Jamak dalam istilah nahwu adalah jamak yang lahu muf'adun, yang memiliki muf'ad. Yang kedua mencakup isim jamak. Apa itu isim jamak? Huwa satu lafaz yang maknanya jamak namun laisa lahu muf'adun, tidak memiliki muf'ad dari sisi lafaz meskipun punya muf'ad dari sisi makna. Kemudian yang ketiga adalah isim jenis jamak. Maka inilah jamak dalam nahwu. Maka jamak dalam lughah itu kalau dibawa ke nahwu itu mencakup tiga jenis jamak. Pertama jamak nahwu, kemudian isim jamak, kemudian isim jenis jamak. Contoh jamak dalam istilah nahwu, qad aflahal mu'minun. Al mu'minun itu jamaknya nahu mukmin, mukminani, mukminuna, punya mufrad. Al di sini al jinsiyah. Al di sini mengandung makna seluruhnya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung semua orang beriman. Contoh yang lain, wa idza balaghal atfalu minkum huluma falyasta'dhinu. Jika anak-anak kecil telah sampai, ya, anak-anak kecil di antara kalian telah sampai usia dewasa, hendaklah dia minta izin di setiap saat jika mau masuk ke kamar tidur bapak ibunya. Atfal di sini adalah jamak dalam pengertian naku, karena dia punya izin mufrad yaitu tiflun. Tiflun tiflani atfalun. Al di sini jinsia, sehingga maknanya adalah maka jika semua anak kecil telah sampai usia balik, maka adalah dia minta izin setiap saat. Yang kedua adalah isim jamak, contohnya adalah nisa. An-nisa itu bukan jamak namun isim jamak. Dia tidak punya bentuk mufrad dari sisi lafaz. Nah, namun dia punya mufrad dari sisi makna, imro'atun. Imro'atun itu mufradnya nisa, dan dari sisi makna, tidak dari sisi lafaz. Contohnya ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Maka semua laki-laki itu adalah semua suami, laki-laki itu suami adalah pemimpin bagi semua perempuan. Kemudian yang ketiga adalah isim jenis jamak. Pengertiannya adalah mak isim menunjukkan lebih dari dua. Namun pembeda antara jamak dan mufradnya adalah tak. Nah, cuma cara membedakannya dengan tak marbutah. Contohnya adalah Al-Baqarah, innal baqarah tashabaha alaina. Sesungguhnya semua sapi itu masih rancu bagi kami. Mufradnya baqaratun. Mufradnya baqaratun. Maka kalau berdasarkan penjelasan ini, maka baqaratun itu tidak betina. Kalau dianggap bakaron untuk betina, kemudian bakaron mudakar, dah. Bakaron itu jamak, bakaron itu betina, mufrad. Contohnya sajaratun dan sajarun. Contoh yang lain, sajaratun dan sajarun. Sajaratun bukan pohon betina, ya pohon. Tidak mudah tak maksudnya dibuang jadi jantan, ya. Maka berdasarkan penjelasan ini, maka bakaron tentu tidak mengandung makna betina, sapi itu saja, sapi itu saja. Kalau dimaknai betina, maka dianggap tak marbutahnya dibuang jadi jantan. Tidak, tak marbutahnya dibuang jadi jamak, tidak jadi jantan, menjadi jamak. Atau pembeda antara isim jenis jamak adalah beda antara mufrad dan jamaknya adalah dengan ya. Hulibati Rum, semua orang-orang Romawi dikalahkan. Mufradnya Rumi. Contoh yang lain adalah Al-Arab dan Arabi. Arabiyun, satu orang Arab. Arabun, bangsa Arab. Nah, bagaimana kalau isim ma'rifat itu alnya al-ahdiyah? Maka jawabannya tergantung ma'hudnya, tergantung kembalinya kemana. Saya kunu am, maka am jika ma'hudnya kembalinya kepada am. Izqala rabbuka lil malaikati, lil malaikati di sini am. Ingatlah ketika Allah berkata kepada semua malaikat, alnya di sini al jinsiyah. Ini aku akan menciptakan manusia dari tanah liat. Fa idza sawaituhu wa nafakhtuhu, maka jika aku telah menciptakannya dengan sempurna dan meniupkan padanya roh yang aku ciptakan, faqa'ulahu sajidin, maka terjatuhlah kalian, tersungkurlah kalian bersujud kepadanya. Fasajadal malaikatu, al malaikatu di sini alnya al ahdiyah zikri. Fasajadal malaikatu, al malaikatu di sini ahdiyah namanya. Ma'hudnya mana? Lil malaikati. Ma'hudnya am atau tidak? Jawabannya am. Maka fasa jadal malaikatu itu juga am. Kenapa? Karena ma'hudnya lil malaikati itu adalah am. Dan ahdi di sini namanya ahdi zikri. Ahad di sini ya kurang lebih ya, maknanya itu ya ikatan. Maka apa saja dal malaikatu, maka al di sini al yang menunjukkan ikatan. Yang dimaksudkan dengan malaikatu di sini adalah malaikat yang sudah diikat tadi, ikatan zikri, ikatan yang telah disebutkan, yaitu yang malaikat yang tadi telah disebutkan. Mana itu? Yaitu dalam kata lil malaikati. Kulluhum ajma'un, seluruhnya. Namun jika ma'hudnya itu khas, maka ma'rifat dengan al-ahdiyah juga khas. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah utus seorang utusan yaitu Musa kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunu rasula, maka Fir'aun itu durhaka dengan rasul itu. Rasul di sini ahdiyah, ahdi zikri, kembali kepada rasulan, dan yang dimaksud dengan rasulan adalah Musa. Maka di sini tidak boleh kita terjemahkan fa'asa fir'aunu rasula, maka Fir'aun durhaka dengan semua rasul, tidak boleh. Namun terjemahnya, maka Fir'aun durhaka kepada rasul itu. Kemudian yang ketiga adalah isim mufham. Contohnya adalah isim syarat. Man, ini mannya man syartia. Man ya'mal su'an yujizabihi, siapa saja beramal kejelekan dia akan dibalas dengan amal kejelekannya. Siapa saja, laki-laki, perempuan, Arab, Eropa, Asia, sama saja. Contoh yang lain adalah isim istifham. Fa'aina tadhabun, ke tempat manakah kalian mau pergi? Dan isim mausul, contohnya sabda Nabi, alladhi, orang yang minum dengan menggunakan gelas dari perak, inama yujarjiru fi batanihi nara jahannam. Boleh juga dibaca inama yujarjiru fi batanihi nara jahannam. Sesungguhnya dia menggelegekkan, yujarjir itu minum sambil terdengar suaranya, suara air masuk. Itu namanya yujarjir, minum yang khas, tidak sembarangan minum. Kan ada orang minum yang tidak lekak-lekak. Jadi kalau yujarjir itu minum yang bunyi lekak-lekaknya. Kalau minum pakai botol aqua ditaruh, maka apa yang terjadi? Lok-lok, lok-lok, lok-lok terjadi. Nah, itu namanya yujarjir bahasa Arabnya. Kalau minum pakai gelas, enggak biasanya. Enggak ada suara kayak gitu kan? Enggak. Tapi kalau minumnya gini, nah itu mesti ada klokok, klokok, klokok. Nah, itu klokok. Kalau orang Arab, bukan klokok, klokok. Jar-jaroh. Suaranya itu di dalam dalam telinganya orang Arab itu bunyinya jar-jaroh, jar-jaroh, jar-jaroh. Nah, udah jadi ijar-jir. Ini aslinya diambil dari isim aswat namanya. Ina menyucarkan sifatnya hina rajaan, maksudnya dia meminumkan atau memasukkan dalam perutnya api neraka. Ini Allah di sini si mausul. Maka siapa saja tidak pandang bulu. Wa manil umum fil akil, dan man itu adalah lafadz umum untuk makhluk berakal. Bagaimana contoh yang telah kami berikan, baik man di sini syartiyah, istifhamiyah ataupun mausuliyah. Sedangkan ma itu adalah lafadz umum untuk ghairil aqil. Contohnya wa ma taf'alu min ghairin ya'lamullah. Maknanya di sini masyartiyah. Maknanya umum, sehingga terjemahnya pakai semua. Semua kebaikan yang kalian lakukan Allah mengetahuinya. Wa ma indallahi khairun lil abghar. Maknanya di sini ma mausuliyah. Wa ma indallahi khairun lil abghar, dan semua yang ada, semua kebaikan yang ada di sisi Allah atau semua yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Ma yang lain adalah ma istifhamiyah. Ma ta'ajabtumul mursalin. Apa sajakah jawaban yang kalian berikan kepada para utusan? Ya, maka isim-isim ini disebut isim mubham. Wa makna ibham yang dimaksud dengan mubham dalam isim syarat dan isim istifham adalah karena isim syarat dan isim istifham itu tidak menunjukkan, tidak mengacu pada benda tertentu. Sedangkan makna mubham dalam isim mausul adalah karena isim mausul itu membutuhkan silah mausul tu'ayyinul murad, yang silah mausul itu berfungsi untuk menjelaskan apa yang dimaksudkan. Kemudian perkataan penulis wa ayun fil jami', dan ayun itu digunakan untuk semuanya, akil apakah ghairul akil. Atau di sini syartiyah ataupun istifhamiyah. Maka ayun di sini adalah maksudnya ayun yang syartiyah. Ada ayun dan ayunnya syartiyah. Contohnya perkataan Musa, fa ayyamal ajalaini qadaitu fala udwana alayya. Maka batas waktu mana sajakah yang aku tetapkan, ada perjanjian dengan Syekhul Madian untuk mengembala kambing di Madian, Bapak Musa itu 8 atau 10 tahun. Nah, maka batas waktu mana saja yang aku pilih, fala udwana alayya, maka aku tidak boleh disalahkan. Kemudian istifhamiyah, lina lama ayul hisbaini, supaya kami mengetahui manakah dari dua kelompok ahsa lebih tepat hitungannya, lima labisu, untuk berapa lamakah mereka ashabul kahfi tinggal amad dan waktunya di dalam gua itu. Ada ayu mausuliyah sumalinan di'anna min kulli syi'atin, kemudian kami pilih dari setiap kelompok ayuhum, siapa sajakah dari mereka yang paling ingkar kepada Allah Ar-Rahman. Watakun, maka ayu itu bisa digunakan untuk akil sebagaimana contoh yang pertama, ataukah ghairul untuk ghairul akil contohnya ajal untuk di contoh yang pertama, ataukah untuk akil pada contoh kedua dan ketiga. Auf. ومتى تأتي استفهامية فقوله تعالى متى مهر الله وشرطية نحو متى تسافر وقوله وما في الاستفهام والجزاء شرطي. أي الشرطي. وتقدم مثالهما وفي بعض النسخ نسخ الورقات والخبر بدل والجزاء والمراد بها الموصولة. وتقدم مثالها أيضا وقول المصنف وغيره أي غير المنصور الذي هو الاستفهام والجزاء على نسختنا والاستفهام والخبر على النسخة الثانية وذلك فالخبر على النسخة الأولى والجزاء على الثانية. نعم. Aina untuk tempat dan mata untuk zaman. Artinya aina adalah bisa untuk isim istifham dan dia maknanya umum. Lisuan untuk bertanya tentang tempat. Contohnya telah disebutkan. Dan bisa jadi aina itu adalah syartiyah. Contohnya aina ma di mana saja takunu kalian berada, yudrikumul mautu kematian bisa mengejar kalian, bisa menangkap kalian. Dan mata itu bisa makna istifhamiyah dan dia maknanya umum. Mata kapan saja kah? Kapankah pertolongan Allah akan datang? Di waktu kapankah pertolongan Allah akan datang? Tersyartiyah, kapan saja engkau pergi, aku akan pergi. Wa ma fil istifham wal jaza, dan ma itu bisa dipakai untuk istifham wal jaza dan bisa dipakai untuk syarat wa ghairihi, dan bisa untuk yang lainnya yaitu mausul. Artinya ma itu bisa istifhamiyah dan bisa ma itu jazaiyah. Yang dimaksud dengan jazaiyah adalah syartiyah. Contoh kalimat ma istifhamiyah dan ma syartiyah telah lewat. Nah, dalam sebagian naskah waraqat itu wal khobar sebagai pengganti wal jaza. Maka kalau dalam naskah yang lain wa ma fil istifhami wal khobari wa ghairihi. Sedangkan dalam naskah yang kita pakai wa ma fil istifhami wal jazai wa ghairihi. Wal murad, dan yang dimaksud dengan ma khobariyah adalah ma mausuliyah. Dan ma mausuliyah contohnya juga sudah kita sebutkan. Mausuliyah tadi contohnya apa? Wa ma indallahi khairun lil abrar. Maka dalam naskah yang kedua bunyinya ma fil istibhab wal khobar wa ghairihi. Maka perkataan musannif ghairihi artinya adalah selain yang telah disebutkan. Selain yang disebutkan itu apa? Selain istibham dan syartiyah atau jazak kalau pakai naskah kita, dan selain khobar, selain istibham dan khobar, khobar itu apa? Mausuliyah kalau memakai naskah yang kedua. Sehingga yang dimaksud dengan ghairihi tergantung naskahnya. Maka kalau ghairihi untuk naskah kita istifham wal jazak wa ghairihi, maka ghairinya apa? Ma khobariyah alias ma mausuliyah. Wa dalika kal khobar ala nuskhatil ula. Contohnya adalah ma khobariyah alias mausuliyah untuk naskah yang pertama, itu naskah yang kita pakai, teks yang kita pakai di sini. Atau yang dimaksud dengan ghairi adalah ma jazaiyah alias syartiyah kalau pakai naskah yang kedua. Wa nawarabi dan macam yang keempat dari siyagul umum yang disebutkan oleh Al-Juwayni adalah la yang bertemu dengan isim nakirah. Yang dimaksudkan adalah la yang digabung dengan isim nakirah itu memberikan makna umum. Contohnya fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka tidak boleh omong kotor, omong jorok, wala fusuqa, apapun bentuk jorok dan kotornya, dan tidak boleh melakukan maksiat, apapun bentuk maksiatnya, boleh jidala, dan tidak boleh debat apapun bentuk debatnya fil haji, ketika sedang menunaikan rangkaian ibadah haji. Fanakira maka nakira, jika didahului nafi maka maknanya umum. Demikian pula nakira, jika didahului oleh larangan, didahului oleh syarat, dan didahului oleh istifham dengan syarat istifham ingkari, itu maknanya juga umum. Contoh nakirah didahului larangan, fala tad'u ma'allahi ahadan, janganlah kalian beribadah ma'allahi di samping, beribadah kepada Allah ahadan, beribadah kepada siapapun atau apapun, mau manusia, mau benda mati, mau benda hidup, tidak boleh. Mau nabi, mau wali, sama saja. Karena ini nakirah didahului nahi. Kemudian nakirah didahului syarat, contohnya wa in ahadun minan musyrikin, dan jika ada seorang musyrik, siapa saja bentuk musyriknya, musyrik Hindu, musyrik Buddha atau yang lain, istaja'uka meminta perlindungan, fa'ajirhu maka lindunglah dia sehingga dia mendengar firman Allah. Di sini ada insartiyah, ada nakirah ahadun. Maka yang dimaksud dengan ahadun di sini umum, semua orang musyrik dengan berbagai bentuknya. Minta perlindungan maka lindungi dengan tujuan dakwah. Ya, dia mendengar firman Allah, sehingga firman Allah itu bisa didengar. Tidak sebagaimana akidah Asy'ariyah yang mengatakan firman Allah tidak bisa didengar. Kemudian contoh nakirah sebelum istifham ingkari. Wa man ilahun ghairullah ya'tikum bidhiya, dan siapakah saja sesembahan selain Allah yang bisa mendatangkan cahaya jika Allah membuat gelap dunia. Wabakiyah fi'unukha lam yata'arab lahal musannifu, dan ada beberapa bentuk yang lain dari siyahul umum yang tidak disinggung oleh penulis. Yang pertama adalah kata-kata kullu, dan kulu itu adalah termasuk siyahul umum yang paling kuat, karena kulu itu bisa mencakup makhluk berakal ataupun tidak berakal, mudzakkar ataupun muannats, mufrad, musanna ataupun jamak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua jiwa merasakan kematian. Hadis Nabi Ibnu Nawawiyah, kullu nasi yaghdu. Setiap manusia di pagi hari dihadapkan pada dua kemungkinan. Fabai'u nafsihi, ada yang menebus dirinya. Baik di sini maknanya mustari. Karena kata-kata ba'a itu bisa artinya menjual, bisa membeli. Fabai'u nafsihi, maka jangan diterjemahkan menjual diri. Menjual diri itu melacur bala bahasa Indonesia. Dia menjual diri, artinya jadi pelacur. Nah, jangan sekali-kali diterjemahkan menjual diri. Menjual diri ditangkap oleh orang Indonesia jadi PSK alias digulung. Fabai'u nafsi, maka ada orang yang menebus dirinya, membeli dirinya, menebus dirinya dari muka Allah, dari neraka. Famu'tiquha, maka dia bebaskan dirinya dari azab. Wa mufiquha, dan ada orang yang menjumuskan dirinya ke dalam azab. Ketika pagi tiba, orang itu melek, maka selamat tidur, maka tidak ada dosa, tidak ada pahala. Setelah bangun tidur, melek, nah ada orang yang beramal saleh, maka dia masukkan dirinya dalam ridha Allah. Dan ada orang yang beramal keburukan, dia masukkan dirinya dalam azab Allah. Contoh yang lain adalah wa kullu bid'atin dhalalah. Wa yunhaku bi kulli, dan disamakan dengan kulli. Madalah ala umum, kata-kata yang bukan makna umum, bi maddatihi, dengan melihat kata-katanya semata. Contohnya jami', semua, masyara, jamak dari masyara, ma'asyir, artinya golongan, ammah, umum, kafah, semua dan semacamnya. Dan yang kedua, mudhaf kepada ma'rifat, baik mufrad mudhaf ataupun jamak mudhaf. Contoh mufrad mudhaf, wa in ta'udhu ni'matallahi latusuha. Mufrad mudhaf itu maknanya umum. Jika kalian menghitung nikmat Allah, nikmat itu mufrad. Ketika dia mudhaf kepada Allah, maka jadi umum, sehingga maknanya semua. Jika kalian menghitung semua nikmat Allah, dari mana kata-kata semua? Jawabannya dari mufrad mudhaf. Karena mufrad mudhaf, maka kita terjemahkan dengan semua. Jika kalian menghitung semua nikmat Allah, kalian tidak bisa menghitungnya. Kalau sebagiannya mungkin masih bisa dihitung. Contoh jamak mudhaf, yusikumullahu fi auladikum. Allah berwasiat kepada kalian untuk memberikan warisan fi auladikum, untuk anak-anak kalian, semua anak kalian. Maka di sini jamak mudhaf. Maka berdasarkan ayat ini, pada asalnya semua anak dapat jatah warisan. Namun al-am di sini mengalami takhsis. Kalau anaknya beda agama dengan bapaknya, maka tidak. Kalau anaknya itu jadi budak, maka tidak. Namun pada asalnya ini adalah umum, dan umum yang mungkin menerima pengecualian. Dan dalam hal ini terdapat pengecualian karena beda agama atau karena anaknya bunuh bapaknya, maka tidak termasuk dalam auladikum. Kemudian nakirah dalam konteks menyebut-nyebut nikmat, mengungkit-ungkit nikmat. Wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, kami turunkan dari mendung air yang suci dan mensucikan. Maka Allah sebutkan di antara nikmatnya adalah ma'an tahura. Maka ma'an di sini umum. Di anak umum ya tanah sama imtinan, karena makna umum itu sangat sesuai dengan imtinan, dengan menyebut-nyebut nikmat. Contoh yang lain, fihima fakihatun wa nakhlun wa rumanun. Fihima dalam dua surga itu terdapat fakihatun, semua macam buah-buahan, wa nakhlun dan semua macam korma, pohon korma, wa ruman dan semua macam delima umum. Nakira dalam kalimat positif, namun siaknya adalah, konteksnya adalah imtinan, itu menunjukkan makna umum. Isim nakira dalam kalimat positif, namun konteksnya adalah imtinan, itu maknanya umum. Kemudian ditambahkan, dan nakirah dalam konteks kalimat positif bisa berarti maknanya umum, didalil dengan indikator. Di antara indikatornya sebenarnya tadi imtinan. Maka ini dijadikan satu, harusnya lebih bagus. Didalil dengan adanya indikator, contoh indikator adalah imtinan. Contoh yang lain, alimakna summa akhtarat. Alimat nafsun, maka jiwa itu mengetahui. Jiwa di sini semua jiwa. Pada hari kiamat, semua jiwa mengetahui apa yang ahdarat, apa yang telah dia lakukan. Ingat semua, semua jiwa manusia ingat semua amal yang dia lakukan ketika di dunia. Dari mana kok nafsun di sini bisa kita artikan semua, menimbang ayat yang lain yang juga bercerita tentang hari kiamat. Kuna dikatu belu kulunak sima aslapa. Maka di sana yaitu pada kiamat semua jiwa ada kulu. Tubelu tablu ma aslapa menampakkan amal yang pernah dulu dia lakukan atau dulu mereka lakukan. Maka di sini dengan dalil yang lain, maka nafsun yang aslinya tidak menunjukkan makna umum menjadi bermakna umum. Ya, demikian kita baca pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.